Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa ayakum, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, keberkahan atas ilmu dan waktu dan juga kesehatan bagi kita semuanya. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan Radio Roja. Dan senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah limpahkan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali kami dapat berjumpa dengan Anda. Dan kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Irwadi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz. Ahlan. Sehat Ustaz. Allah barik fiik. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang telah kita lewatkan di kesempatan perjumpaan yang telah lalu. Dan ikhwatul Islam pada kesempatan ini kita akan kembali membahas kitab Zadul Musta'ni fi ihtisaril mu'ni. Fihtisaril Mu'ni, yaitu buah karya dari Syekh Syarifuddin Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajawi rahimahullah. Dan ikhwatal Islam, untuk Anda yang bertanya nanti silahkan di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Untuk selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita masih melanjutkan pembahasan qabd dalam masalah khiyar dalam kitabul bay', bagian dari kitab muamalat dari buku yang ditulis oleh Imam Ajawi. Buku ini adalah ringkasan dari buku yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi ya, yang berjudul Al-Muqni', sedangkan ringkasannya Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Ya, sampai kita pada perkataan muallif, wa ma adahu yajuzu tasarruful mushtari fihi qabla qabdihi, wa ma adahu, dan selainnya. Maksud di sini adalah selain yang sebelumnya dijelaskan, bahwa di awal bab muallif berkata man ishtara makilan, siapa yang membeli barang sesuatu yang ditakar, au nahwahu, atau sejenis dengan yang ditakar, berarti ditimbang, ditakar adalah volume, timbang adalah ukuran berat, atau dengan diukur ya, atau dengan dihitung, atau dengan dilihat, atau dengan dijelaskan dengan speknya ya, atau bisifatin atau ru'yatin sabiqah ya. Itu sebelumnya telah kita jelaskan bahwa tidak boleh dijual kembali oleh si pembeli sebelum dia menerimanya. Menerimanya dengan melakukan hal yang sama juga. Itu yang dijelaskan oleh muallif. Kemudian muallif mengatakan tetapi sesuatu yang tidak ditimbang, tidak ditakar, kemudian juga tidak dihitung, bukan dengan satuan ya, namanya telur kadang dihitung kadang ditimbang ya, atau dengan diukur pakai azru', azru' itu dengan pakai hasta ya, kata beliau boleh pembeli melakukan tindakan kewenangan terhadap harta tersebut walaupun belum menerima. Umpamanya rumah jual belinya tentu tidak dihitung ya, dan juga tidak ditimbang, dan tidak ditakar, ya, tetapi dijual begitu saja. Ini rumah, lihat oleh kamu, ukurannya berapa? Mungkin sekian. Jadi silakan Anda hitung kembali. Ya. Menurut muallif, ini boleh, barang yang seperti ini boleh dijual walau belum diterima. Dan ini mazhab Hambali. Akan tetapi, wallahu ta'ala alam, pendapat yang terkuat dalam hal ini seperti yang pernah kita jelaskan, ya, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan banyak para ulama selain beliau, bahwasanya berdasarkan hadis Ibn Abbas, ahsibu kullu syai'in mislahu, menurut saya bukan hanya itu saja tetapi seluruhnya adalah sama, tidak boleh dijual sebelum diserah terimakan, baik itu barangnya dihitung, ditimbang, ditakar ataupun tidak. Serah terimanya, kalau serah terima rumah, ditakhliyah, tentu dengan uruf kaidah di dalam syariat, sesuatu yang tidak dijelaskan, ma lam yuhaddiduhu syar'u fal marji'u ila al-urfi, itu dinamakan dengan al-adah muhakkamah. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat, maka mengenai ukurannya, ukurannya dikembalikan kepada uruf. Seperti cara serah terima qabad, terima barang, syariat tidak menjelaskan satu persatu. Ya. Maka kembalikan kepada uruf. Uruf dalam qabad tadi berbeda setiap barang ke barang yang lain. Qabad serah terima rumah bitakhliyah, yaitu dengan pemilik rumah sebelumnya mengosongkan barang-barang miliknya. Kalau umpamanya milik developer, ya, developer mengeluarkan semua peralatannya dari rumah tersebut dan kosong. Ini namanya serah terima sudah. Ya. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Kemudian, wa in talifa ma'adal mabi'a bikailin wa nahmihi famin dhamanihi ma lam yamna'hu ba'i'un min qabdihi. Bila lenyap barang yang dijual belikan tadi selain yang dengan kail dan semisalnya, yang dengan kail dan semisal sudah kita bahas, barang yang ditakar, ini barang yang tidak ditakar seperti rumah, lenyap qadar Allah masyafa'an, mungkin terbanjir besar sehingga rumah tersebut hanyut dibawa oleh air, atau terjadi gempa sehingga rumah hancur, terjadi masya Allah kejadian-kejadian yang bencana, famin dhamanihi, maka adalah risikonya di tangan pembeli. Ma lam yamna'u ba'i'un min qabdihi, selagi si penjual tidak menghalangi pembeli untuk menerimanya. Ya. Dia, si pembeli sudah beli rumah. Sebelum dia terima, tapi sudah beli dengan akad. Sebelum dia terima, dan penjual pun tidak menghalangi dia. Silakan, rumah sudah saya kosongkan. Sebelum dia terima, keesokan harinya dia akan ambil kunci, ya, tapi si penjual sudah mengeluarkan barang-barangnya di rumah itu. Qadar Allah, terjadi banjir besar, ya, maka ini menjadi risiko di tangan si pembeli. Ma lam yamna'hu ba'i'un min qabdihi, selama si penjual tidak menghalanginya untuk menyerah terimakannya. Jam satu siang terjadi akad antara penjual pembeli dalam rumah tersebut. Tetapi kata penjual, ya udah, insya Allah besok sore saya serah terimakan karena masih ada barang-barang saya yang harus saya keluarkan dahulu. Besok saya kunci silakan ambil, besok sore bisa Anda masukkan barang-barang Anda. Qadar Allah, malamnya terjadi musibah. Jadi gempa dan rumah hancur, maka ini dalam tanggungan penjual. Karena penjual masih menghalangi pembeli untuk menerima barangnya. Tapi kalau sudah saya diserahkan kunci pada waktu siang akad itu, ini kuncinya, dan barang-barang saya sudah keluar, alhamdulillah. Kalaupun masih ada, ambil aja jadi milikmu, udah, gak ada masalah. Kalau ada perkakas atau barang-barang yang masih ada di dalam, ambil saja jadi milikmu. Ya, berarti sudah terima. Qadarullah, malam yang terjadi musibah, ini menjadi tanggung jawab pembeli. Ya, Masya Allah, detail para ulama kita menjelaskannya hari. Saya kira cukup dulu hari. Terima kasih kepada Ustadz yang di kesempatan pagi hari ini telah membimbing kita dan menyampaikan materi yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan Ikhwatul Islam, kini saatnya kami undang Anda yang ingin memperdalam materi dengan bertanya perihal permasalahan-permasalahan muamalah. Silakan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami tunggu telepon yang pertama. Silakan. Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa ini, di mana? Halo. Ya, silakan. Dari Umi Amin. Halo. Ibu cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja, Ibu. Jangan sambil melihat atau mendengarkan melalui televisi. Halo. Iya, halo. Salamnya, Bu. Dari Bunda Amin. Silakan, Bunda Amin. Ya, saya mau tanya, Bu Ustaz. Iya. Saya kan sudah resign dari Bank Syariah. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga dari hasil itu, saya memperoleh uang pesangon dan ada sedikit tabungan. Nah, apakah hukumnya Ustaz, uang yang saya peroleh itu saya gunakan untuk beribadah kepada Allah? Ya, cukup, Bu Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, Umu Amin, dia mengatakan bahwasanya dia resign dari Bank Syariah. Ya. Wallahu ta'ala alam, kalau dia maksud bahwa ada beberapa produk di Bank Syariah yang tidak sesuai syariat menurut beliau, dan itu menurut kajian beliau, dan itu yang beliau pelajari mungkin dari beberapa literatur dan beberapa para tulabul ilm, ya, hak dia untuk resign. Bila dia meyakini bahwa produk yang dia kerjakan selama ini tidak halal, dengan demikian uang yang didapatkannya pun tidak halal. Bila keyakinannya seperti itu, ya. Dan bila tidak ada bercampur dengan uang yang halal, wallahu ta'ala alam, yang halal bagi dia hanyalah minimal kebutuhan dia setahun ke depan. Setahun ke depan halal, yang sisanya berikan kepada fakir miskin. Ya. Yang ditahannya yang halal tadi boleh untuk kebuat untuk kegiatan apapun yang dilakukan, semoga Allah menerimanya. Baik, Ustaz. Allah wa taufik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Silakan kembali kami undang Anda di 0218236543. Telepon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Sofyan Samarinda. Silakan Pak Sofyan. Ini Ustaz, saya mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Saya kan mau menjual barang teman saya. Masalah harga sudah ditetapkan ke saya. Jadi kemudian kalau saya jual dari harga yang sudah ditetapkan, selisihnya itu saya ambil. Apakah sudah sesuai syariah? Dan apakah hal tersebut saya menjual barang yang belum saya miliki? Iya. Faham, tapi sebelumnya saya sudah minta sudah ada persetujuan bahwa saya akan jual barangnya. Baik. Ya, ketika Anda akan ambil barang harus bayar dulu apa tidak? Saya kan menawarkan ke orang bahwa ada harga yang lebih murah jika mau ambil sekian, dan jika dia setuju harga itu harga sejumlah sekian dia transfer ke rekening si pemilik barang. Jadi barangnya saya di sini hanya perantara. Perantara saja. Tidak, ya. Ada masalah. Jadi, kalau selisih harga bisa Ustaz saya ambil. Belum saya jawab Pak Sofyan. Pak Sofyan. ya. Cukup pertanyaannya ya, ditunggu penjelasan dari Ustaz. Kalau harus wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bi' hadza tsauba bikadza, fama fawqahu fahuwa lak." Ibnu Abbas meriwayat, asar dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Jual pakaian ini, dulu yang mahal adalah pakaian." Karena pakaian dari benang dibuat, ya, dirakit, dipintal, ya, menjadi kain, kemudian dijahit, mahal harganya, bahkan sampai ribuan dinar. Kemudian sampai 4 kilogram emas. Harganya mahal sekali, Masya Allah. Sekarang saja yang pakai itu murah. Ya, bi hadza thawa bi kadza, fama fawqahu fahuwa lak. Jual dari saya harganya sekian. Bila ada selisihnya, ambil untukmu. Sama atau tidak dengan pertanyaan Pak Sufyan tadi? Sama. Juallah olehmu, terserah kamu, dari saya harganya sekian. Ada selisihnya, ambil. Dari saya umpamanya per meter tanah itu harganya 10 juta. Bisa kau jualkan 11, berarti 1 juta untukmu per meter. Kau jualkan 12, 2 juta untuk per meter. Ini boleh. Allah barik fik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya Bapak yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Silakan telepon yang ketiga, kami tunggu kembali di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Bogor. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu biasa membayar zakat mal setiap awal bulan Ramadan. Biasanya dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya itu saldo tabungan saya itu. Sebentar Pak, siapa namanya? Abu Syifa. Abu Syifa. Kenapa Anda menentukan awal Ramadan? Ya waktu itu saya pahamnya membayar, cara membayar zakat mal itu sekitar bulan Ramadan pada saat itu. Iya. Gak ada masalah kalau umpamanya belum jatuh temponya Anda bayar di awal Ramadan. Tapi yang bermasalah Anda kalau di bulan Jumadil Ula umpamanya, berarti 4 bulan sebelum Ramadan Anda sudah wajib membayar zakat, kemudian Anda tunda sampai 1 Ramadan, maka Anda berdosa selama 4 bulan menahan hak fakir miskin. Sekarang untuk merujuknya kembali, wallah ta'ala a'lam, kapan Anda mulai memiliki uang satu nisab? Ya, ini hikmah Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga setiap orang pasti berbeda kapan jatuh tempo zakatnya. Sehingga dengan demikian fakir miskin hidup setiap hari. Iya. Kalau semuanya berzakat Ramadan, nanti habis Ramadan fakir miskin mati lagi. Enggak ada orang yang berzakat. Zakat kan sekali setahun ya. Iya. Maka ini hikmah Allah, jangan dirubah-rubah. Ya. Orang beranggapan lebih baik Ramadan, tidak. Ya. Maka kepada Abu Syifa tadi, umpamanya beliau zakatnya dari gaji. Ya. Gaji pertama terima sekitar 10 juta rupiah, umpamanya. Ya. Awal kerja dahulu. Ya. Ya. Itu belum sampai satu nisab, belum sampai 85 gram emas. Ya. Terima, kemudian kepakai. Terima, kepakai, terima, kepakai setiap bulan. Pada tahun ketiga umpamanya, alhamdulillah, ada yang kepakai dari tahun pertama bekerja, ada yang kesisa-kesisa-kesisa simpanan di tabungan. Suatu saat, sampai satu nisab 85 gram emas. Mungkin di tahun kelima, mungkin di tahun apa. Lihat tanggalnya, kapan itu sampai nisab. Umpamanya, pada tahun kelima tadi tanggal 1 Januari ya, saldo rupiahnya itu dikonversikannya dengan emas sama dengan 85 gram emas per hari itu. Ya, karena emas naik turun. Bukan naik turun, rupiah yang turun terus. Oh iya. Emas stabil. Emas stabil dari masa Rasulullah, perbandingan emas dengan barang dan jasa stabil. Sampai hari ini. Ya. Ya. Ini sering saya katakan bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi uang satu dinar beli kambing. Ya. Dapat. Ya. Kambing itu kurban. Sekarang pun satu dinar dapat kambing. Baik. Kambing tidak naik dan tidak turun. Dan emas pun tidak naik, tidak turun. Ya. Kalau dikonversikan ke rupiah ya enggak dapat. Biayanya terus turun. Ya, maka Allah Ta'ala alam dalam kasus yang tanya Sufyan tadi, umpamanya pada tahun kelima di bulan Januari dia bekerja, saldonya dikonversikan dengan emas 85 gram sama. Ya. Ini pegang tanggal 1 Januari ini. 1 Januari ini pegang. Ya. Pegang 1 Januari ini, lihat konversikan dengan tanggal Qamariyah. Ya. Karena kalau Anda ambil 1 Januari ini, pusing nanti Anda per tahunnya. Ya. Karena zakat dan seluruh ibadah kita dengan bulan Qamariyah. Ya. Kita puasa 1 Ramadan atau 1 Mei? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Idul Fitri 1 Syawal atau 1 Agustus? 1 Syawal. 1 Syawal. Tidak pernah satu pun ibadah kita dihubungkan dengan bulan Syamsiyah tersebut. Ya. Dan ini sudah ketentuan dari Allah. Maka dan jumlah harinya berbeda, 11 hari atau 10 hari setengah. Ya. Ya, oleh karena itu kalau Anda ambil 1 Januari tahun depan, bukan bayar zakatnya 1 Januari. Iya, 1 Januari kurang 11, berarti di bulan Desember, perkiraan tanggal mungkin 20 atau 21 atau 19. Ya. Ya, kalau Anda terlambat, Allah marah. Nanggung dosa. Nanggung berdosa ya, gitu. Terlambat menahan hak-hak fakir miskin. Nah, ya. Ya. Maka sebaiknya lihat, konversikan, cari konversi. Gampang konversikannya. Tanggal 1 Januari itu dengan 1 Januari tahun 2005 tadi 5 tahun bekerja. 2005, ya, lihat 1 Januari tambah sama dengan tanggal berapa. Umpamanya sama dengan tanggal 1 Rajab. Berarti zakat Anda jatuh tempohnya setiap 1 Rajab. Satu Rajab tahun depan, lihat lagi sampai nisab atau tidak. Sampai nisab, keluarkan berapapun uang Anda di waktu itu. Rajab tahun depan, 1 Rajab, lihat lagi, pokoknya tanggal 1 Rajab, subhanallah. Ya, naik turun uang Anda yang penting 1 Rajab. Ya, yang penting 1 Rajab. Di 1 Rajab umpamanya baru 2 hari sebelum 1 Rajab uangnya kurang. Uangnya kurang, tidak ada zakat. Oh, tahun ini enggak ada zakat. Enggak ada zakat. Oh, iya. Nanti hitung lagi dari 1 Rajab. Aulnya. Ini berubah kalau 1 Rajabnya ada. Jelas, saya biasanya alhamdulillah enggak turun-turun. Kalau naik berapapun walaupun 2 hari sebelumnya masuk uang sekitar 1 miliar penjualan ini atau hibah dari ini atau waris dari ini, dapat 1 miliar. Ini tetap dikeluarkan zakatnya 1 Rajab walaupun 2 hari yang lalu terimanya. Taib, taib. Biar enggak pusing Anda menghitung setiap hari. Ini kapan jatuh haulnya, kapan jatuh haulnya. Gimana? Jelas, Pak Jaf. Jelas, jelas. Barakallahu fiik, Pak. Allah barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang detail. Ini sering saya ingatkan kaum muslimin, itu mundur tanggal jatuh haulnya Anda. Nah. Kan seperti yang tadi, khawatir kalau umpamanya Rajab, kemudian Anda mundurkan Ramadan, Anda berdosa. Baik, Ustaz. Tapi kalau umpamanya jatuhnya umpamanya adalah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah umpamanya. Tiga Zulhijjah umpamanya jatuh tempo zakat Anda. Ada majukan ke Ramadan itu boleh. Maju 2 bulan boleh. Bahkan maju setahun, 2 tahun, 3 tahun pun boleh. Tapi nanti dihitung ulang lagi. Seperti Rasulullah SAW ketika butuh dana besar untuk negara, kebutuhan dalam berjihad, berperang. Beliau meminta para sahabat-sahabat yang memiliki kaya, harta kekayaan yang banyak untuk memajukan zakatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Taib. Allahu barik fik. Taib, Ustaz. Barakallahu fik. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kini saatnya kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana dulu kerja di saham, penghasilan ratusan juta, tapi semua juga hilang. Dan saya malah punya utang miliaran. Itu juga dalam bentuk saham. Saya sekarang dalam titik nol. Saya berhenti dan usaha membuat makanan, tapi dengan sisa yang tidak seberapa karena tertipu dengan teman yang ketemu di kajian sunnah. Apakah karena itu hasil dari saham maka usaha-usaha saya sering gagal, Ustaz? Jelas. Iya. Ya. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Lalu kalau Anda mengatakan si fulan kaya dengan riba Ustaz, itu Anda lihat dari luar saja kaya, angkanya bertambah, sebetulnya dia hancur. Karena yang bilang ini adalah Allah. Ya, ketika umpamanya Anda pinjamkan uang 100 juta, Anda syaratkan bayar nanti ada pertambahan 10%, 110. Menurut Anda, uang Anda bertambah 10 juta. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dan sebaliknya, Allah tambahkan zakat. Lihat. Hitungan matematika, logika, siapa yang benar? Allah mengatakan, Anda meminjamkan uang 100 juta. Anda minta bertambah 10% ketika dia bayar, ya, kata Anda bertambah uang Anda dari 100 juta menjadi 110. Kata Allah, tidak, Allah hancurkan itu. Sedangkan orang yang bersedekah, uangnya 100 juta, bersedekah dia 10 juta. Ya, bertambah atau berkurang uangnya menurut Anda? Berkurang. Berkurang 10 juta. Kata Allah, tidak, bertambah, kata Allah. Ini yang bertambah. Yang ini yang berkurang. Sekarang matematika dan logika siapa yang benar? Allah. Pasti pernyataan Allah itu yang benar. Ya. Bagaimana Anda mencerna benar atau tidaknya? Mungkin kadang bisa Anda cerna, mungkin kadang tidak. Sebagian para, bahkan maaf, sebagian seluruh para ekonom dunia mengatakan riba adalah penyebab inflasi utama. Riba lah yang menyebabkan inflasi uang. Inflasi itulah yang memakan uang tadi. Orang berpikir bahwa uangnya bertambah dengan riba, ternyata itu yang menyebabkan inflasi. Inflasi jelas mengurangi nilai uang. Tukar uang kepada barang dan jasa. Wallah ta'alam. Maka sebuah kepastian tadi akhi. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal dengan sempurna taubat. Sisa dari harta yang Anda dapatkan dengan riba tersebut, ya, keluarkan semuanya. Yang boleh Anda tahan hanya untuk kebutuhan minimal Anda saja. Kebutuhan pokok yang minimal selama 1 tahun tahan. Kemudian bertobat kepada Allah dan pelajari syariat Allah. Sebagaimana Anda dulu lama belajar untuk bisa bermain saham, pasti lama belajar ilmunya. Mungkin dari SMA, mungkin dari SMP sudah belajar matematikanya, ekonominya, sampai kuliah dan sampai menjadi seorang pakar di dalam riba, pakar di dalam perjudian. Karena saham adalah jual beli di bursa tersebut, sepakat oleh para ulama mengandung unsur riba dan judi. Ya, sebagai lama Anda dulu belajar lama dalam hal ini dan praktekannya, pelajari syariat Allah SWT sekarang, cara yang halal dalam mencari rezeki tadi dengan pelajari akad-akad muamalah tersebut. Karena bila tidak Anda belajar, cukup dengan bertaubat saja dan tidak pelajari syariat Allah, mana yang halal dalam berbisnis, mana bagaimana cara mengembangkan harta yang halal, akad apa saja yang boleh dilakukan dan apa rukun dan syaratnya, ya, banyak kasus kaum muslimin yang taubat dari resign dari bank riba, resign dari asuransi, resign dari ini dari segala macam, kemudian memulai usaha dan ternyata terjebak dalam riba juga karena tidak belajar. Maka ini sebuah kepastian seperti dikatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, masuk beliau ke pasar Kufah dan mengatakan, man tajara qabla yatafaqqah faqad tatama bil riba faqad tatama faqad tatama. Siapa yang kalian berdagang di sini sebelum pelajari syariat Allah, pasti kalian akan melakukan riba, pasti akan melanggar ketentuan tentang itu dan terjebak dalam riba dan terjebak dalam riba. Sebuah kepastian. Karena tidak tahu. Baik, saya terima kasih, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Barat. Ustaz, dulu sebelum anak hijrah dari masa kejahiliahan, dari masa kemaksiatan, sekarang alhamdulillah kenal dengan ketaatan dan sunnah. Ana pernah menipu teman ana melalui telepon untuk meminta pulsa sebesar 400 ribu. Tapi teman ana enggak tahu kalau itu ana, karena ana ngakunya teman ana lagi. Singkat cerita, teman ana tahu dia ketipu, tapi tidak tahu kalau yang nipu adalah ana. Nah, untuk membayarnya gimana ya Ustaz ya? Kalau ana jujur takut menimbulkan mudarat sama pertemanan kita. Mohon solusinya Ustaz. Iya, tidak mesti Anda sampaikan kepada dia bahwa ya, Anda yang menipu. Ya. Tapi yang 400 ribu bayarkan. Kembalikan Ustaz ya. Iya. Caranya dalam bisa bentuk perusahaan ya, hadiahkan dari nomor yang lain. Iya, iya Ustaz. Ya, atau melalui apa? M-kios atau segala macam. Ya. Ya, Anda beli di luar, kirimkan ke nomor dia. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Puasa wajib Ramadan yang dulu pernah Anda tinggalkan dengan sengaja, bukan karena udzur dan halangan, apa bisa diganti pada masa yang sekarang ini Ustaz? Sebaiknya tanyakan ke Ustaz yang lain. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya ikhwatul Islam, kami buka kembali line telepon untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ini Bapak yang terputus Ustaz. Silakan Bapak yang ingin menghubungi kami kembali untuk dapat menelpon di 0218236543 dan menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan Anda. Silakan, kami tunggu kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Kajian Islam. Ya. Dengan Elis Ustaz. Silakan pertanyaannya Ibu. Itu Bondo. Iya, silakan. Ustaz, saya mau tanya. Kan saya ikut asuransi sudah 3 tahun. Ya. Nah, saya sudah bayar sekitar 6 juta gitu ke asuransi itu. Nah, ini alhamdulillah saya sering ikutin pengajian, kemudian ada niat untuk berhenti dari asuransi tersebut. Iya, Ibu. Iya. Apakah tapi kalau saya berhenti sekarang, saya nggak dapat sama sekali, nggak bisa mengambil sama sekali yang 6 juta itu. Kecuali kalau saya lanjutkan beberapa tahun ke depan, baru saya bisa ngambil hasil dari asuransi saya gitu. Iya. Kalau menurut Ustadz bagaimana sebaiknya ya ini? Wallahu ta'ala Ibu, rezeki pasti diganti oleh Allah, iya atau tidak? Iya. Ibu yakin itu atau ya, tidak? Yakin. Tapi kalau ibu belum berhenti, berarti masih belum bertobat. Karena Allah mengatakan faman ja'ahu izatun min rabbihi fantaha. Siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah mengharamkan sesuatu perbuatan riba tersebut, dan sekarang dia tahu bahwa asuransi riba, kata Allah, lalu dia berhenti langsung. Allah menggunakan di sini kata fa, di mana tertib ta'qibi. Tertib ta'qibi itu tak berbeda dengan kalau kata summa. Summa itu artinya tertib tarohi, ada jeda waktu antara bertaubat dengan semenjak tahu. Kalau ini kata Allah tidak, tahu langsung bertaubat. Maka itu yang diampuni oleh Allah. Tapi tahu belum bertaubat, belum berhenti, fantaha, berhenti dia. Ya, maka berarti belum bertaubat. Khawatir kita tidak ada yang tahu umur kita, Ibu. Iya, betul. Khawatir ketika kalau Anda tunggu-tunggu saja hanya karena 6 juta ternyata ajal datang sebelum itu selesai, maka Anda belum dinamakan bertobat dan telah melakukan dosa besar riba dan perjudian dalam asuransi tersebut. Maka cepatlah bertobat kepada Allah, biarkan hilang 6 juta, sangat mudah Allah mengganti dalam sejenak 6 juta itu. Kalau masalah-masalah seperti ini Ustaz, apakah perlu kita ngurus ke pihak asuransinya? Saya mau berhenti atau cuma sekedar gitu? Ya, bilang ke dia, kami, saya berhenti dari sini. Biar ada administrasinya. Sehingga tidak ada akad apapun juga lah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Karena kalau Anda berhenti dan masih tercatat sebagai peserta anggota di sana, berarti ya masih belum bertobat. Tercatat masih ada akad di sana. Kita minta dia untuk diambil hak tersebut, dihapuskan. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz. Silakan kembali kami buka ini untuk panel phone terakhir, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Hamdallah di Brebes. Silakan. Silakan. Begini Pak, saya ini Ustaz, Saya punya ini tabungan di bank konven. Ya. Dengan tujuan itu untuk keamanan dan untuk kemudahan untuk mengambil aja itu. Apakah itu dibolehkan itu? Sebentar. Ini, sebentar, Pak. Iya, ya. Sebentar, Pak. Pak Dirberbes. Kalau Anda buka di bank syariah, masih terpenuhi kebutuhan hidup Anda? Masih, masih. Ya, baik. Saya akan jawab, Pak. Jawab, Pak. Wallahu ta'ala alam. Iya. Ya. Kalau rekening di bank ribawi, bank konvensional, jelas pada saat membuat rekeningnya ada pernyataan bahwasanya nasabah pemegang akun diberikan bunga riba. Bunga, walaupun dia tidak bilang riba. Betul. Ya, kemudian nasabah menyetujui dan menandatangani formulir itu. Apa arti tanda tangan ini? Dia menyetujui bahwa dia menerima riba. Dan dia pemakan riba, dia setuju. Padahal Allah telah mengharamkan riba. Ini sebuah perbuatan, tindakan yang melanggar ketentuan Allah Azza wa Jal. Ya. Maka haram untuk diteruskan semenjak mengetahuinya. Ya. Maka tutup rekeningnya. Pindahkan ke rekening bank syariah yang tidak ada pertambahan di sana. Minta kepada dia, saya hanya untuk keamanan saja dan kemudahan transaksi, saya rekening saya bank syariah yang A, B, C atau X atau mana-mana pun juga, saya tidak mau pertambahan, tidak mau bonus, tidak mau hadiah, tidak mau segalanya, yang penting saya uang saya aman dan saya mudah bertransaksi, hanya itu saja. Ya, betul. Ya, ya, terima kasih. Terima, ya, terima kasih. Nah, saat kita akan tadi telepon ya, terakhir kecuali kita, maaf ya. sebentar. Tadi kecuali terkadang ada yang dia terpaksa darurat memang buka rekening di bank konven. Nah, seperti beberapa orang karyawan, ya, buruh atau pegawai negeri dan lain-lainnya yang dia gajinya pakai payroll bank. Ya, bank pihak kantor perusahaannya atau pihak instansinya mewajibkan harus buka rekening di bank riba tersebut. Ya. Ini kalau tidak dia buka, gajinya tidak dia terima. Nah. Terjadi darurat di sini. Iya, Ustaz. Karena akan hilang hartanya yang haknya dia, ya, maka ini namanya darurat. Tapi darurat itu tuqaddaru biqadariha. Darurat tersebut dengan sekadarnya. Dibuka untuk payroll, ketika awal masuk langsung diambil. Nah. Diambil, ditransferkan ke yang syariah atau diambil fisiknya. Sehingga tidak ada riba lagi di sana. Iya, Ustaz. Ini hanya khusus ini. Enggak bisa untuk yang lain. Orang yang tidak ada daruratnya, tidak ada kebutuhannya, tidak terpaksa harus buka bank ribawi, dia buka juga, lalu walaupun diambil seperti yang tadi, tetap tidak boleh. Iya, Ustaz. Karena ada perjanjian di awal, perjanjian riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Tadi penelpon terakhir sudah kita terima, kita akan bacakan pesan singkat terakhir, Ustaz. Betul, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Anak punya sekolah. Sebelum tahu riba, sekolah anak pakai BPJS kesehatan untuk guru-gurunya. Karena sering didatangi pihak BPJS dan diancam dengan pasal-pasal bila tidak memakai BPJS. Dan setelah tahu tentang riba, maka sekolah anak berhentikan dari memakai jasa BPJS ini. Dan apabila berhenti, maka sekolah anak tetap akan diancam dengan pasal-pasal yang telah kita sepakati. Bagaimana cara menghentikannya, Ustaz, ya? Subhanallah. Qadarullah masya'afa'al. Harus Anda bertanya dulu sebelum mengambil kebijakan sendiri. Tindakan sendiri. Bertanya kepada yang ahlinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, di tahun 2017 memang negara sudah mewajibkan kepada warga negara, ya, dan kepada perusahaan-perusahaan yang pekerjakan karyawan lebih dari 5 atau 3, saya lupa, untuk mendaftarkan karyawannya BPJS. Ya. Ini menjadi kewajiban dan ketentuan negara. Ya. Dengan demikian, Anda sudah tidak berdosa bagi pemilik usaha atau pemilik yayasan atau apapun untuk mengikut sertakan karyawan atau orang upahan Anda BPJS, karena sudah terpaksa. Ya, terpaksa. Ya. Untuk pribadi masih belum. 2019 mungkin akan dilaksanakan oleh negara. Pada waktu itu pun kaum muslimin seluruhnya tidak berdosa lagi di dalam hal ini. Walaupun sebetulnya kalaulah BPJS tersebut meneruskan apa yang pernah mereka lakukan di awal dengan menghapuskan sama sekali denda keterlambatan, sudah tidak ada riba di sana, semua kita akan ambil tanpa ada dosa dan mereka pun tidak berdosa. Tetapi qadarullah masyafa'al, dulu pernah hilang denda keterlambatan tersebut, sekarang muncul lagi walaupun area skopnya lebih mengecil, tapi masih yang tetap riba walaupun kecil, hitungannya tetaplah riba. Tapi Allah Ta'ala pada 2019 para rakyat tidak akan berdosa karena sudah diwajibkan oleh negara. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, nampaknya ini pertanyaan terakhir di perjumpaan kita ini, di kesempatan lagi. Sebelum kami akhirnya, mohon ikhtitam dari Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sebagai kaum muslimin hidup di atas dunia ini ada aturan yang dibuat oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan, dirincikan oleh para ulama dan fuqaha kita, baik dalam masalah mencari harta dan kewenangan serta mendistribusikan dan menyalurkan harta, bukan diserahkan kepada kita mutlak, tidak. Ada ketentuan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal ini, dan ketentuan ini tidak bisa kita ketahui semenjak lahir, semuanya harus dipelajari. Maka pelajari syariat Allah dalam hal ini sehingga membawa kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq. Syukran barakallahu fiik, terima kasih atas materi dan juga bahasan-bahasan yang begitu bermanfaat serta jawaban-jawaban dari Ustaz dari beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga pertemuan ini, pertemuan yang berkah Allah, dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan faedah dari ilmu tersebut dan bisa kita amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan untuk Ikhwatul Islam, pemirsa dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kami menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti marah ketika mendengar Al-Quran dicaci maki. Semua kita pasti tidak rela dan tidak rito ketika kitab suci kita ini diinjak-injak, akan dianggap dusta dan bohong.